merintis sayangku. Kini kau mulai tua dan tak cantik lagi. Kulit tubuhmu mulai kendur, matamu mulai kabur, ubanmu bertabur. Darah hijau dan laut biru, kota-kota yang megah dan desa yang subur. Sekarang sudah bukan lagi alat-alat kosmetik berhias paras. Sekarang badanmu sudah tak bersih lagi. Sekarang bajumu sudah tak rapi lagi. Kotor oleh debu. Oleh debu kelicikan, oleh debu keratusan, oleh debu kebejatan orang, oleh debu kemunafikan. Ya, tumarin sayangku, meskipun demikian aku cinta kau. Dalam diriku tumbuh hasrat untuk memandikanmu, tapi ku tak mampu. Kota-kota yang megah dan desa yang subur. Sekarang sudah bukan lagi alat-alat kosmetik berhias parasmu. Sekarang badanku sudah tak bersih lagi. Sekarang bajumu sudah tak rapi lagi. Kotor oleh debu-debu. Oleh debu kelicikan, oleh debu keratusan, oleh debu kebejatan moral, oleh debu kemunafikan. Ya, tumarin sayangku, meskipun demikian aku cinta kau. Dalam diriku hasrat untuk memandikanmu, tapi ku tak mampu.